Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ikhwana fi din a'azakumullah wa barakallahu fikum. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Muyassar fi Du'il Kitabi wa Sunnah. Pembahasan kita masih berkaitan dengan sunnah-sunnah salat. Terakhir kita jelaskan tentang ucapan amin. Di mana ucapan amin ini diucapkan oleh imam, makmum, dan juga orang yang sholat sendirian. Nah, di mana artinya adalah Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Ketika membaca ayat yang ada pada surah Al-Fatihah, di akhir-akhir ayat berisi dengan doa, meminta hidayah, petunjuk di atas jalan yang lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan juga jalannya orang-orang yang sesat. Setelah mengucapkan ayat tadi, maka disunahkan bagi imam untuk mengucapkan amin, begitu juga makmum, begitu juga orang yang sholat sendirian. Nah, dimana pendapat yang kuat dalam mengucapkan amin ini hendaklah berbarengan antara imam dan juga makmum. Makmum tidak menunggu imam selesai mengucapkan amin, kemudian mengucapkan amin. Akan tetapi, berbarengan ketika imam mengucapkan waladdallin, maka imam mengucapkan amin, begitu juga makmum mengucapkan amin. Yang berikutnya, di antara sunnah solat yang sifatnya ucapan, wa ziyadatu ala qira'atil Fatihah, tambahan surah yang lain di atas bacaan Al-Fatihah. Disunahkan untuk membaca surah yang lain setelah membaca Al-Fatihah. Nah, di mana membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah ini pada dua rakaat pertama, sebagaimana hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini menyebutkan membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah ini pada dua rakaat pertama. Nah, berdasarkan hadis Abu Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu, nah, dan yang lainnya, walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat bolehnya membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah pada rakaat ketiga dan rakaat yang keempat. Berdalil dengan keumuman hadis, umirna an naqra'a bifatihatil kitab wa matayassar. Kami diperintahkan untuk membaca Al-Fatihah Al-Kitab, Al-Fatihah, dan membaca ayat-ayat yang mudah bagi kami. Nah, tapi tentunya yang afdal mencukupkan membaca Al-Fatihah saja pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang kita sebutkan tadi. Nah, adapun hukumnya pada rakaat yang pertama, yang kedua, hukumnya adalah sunnah, bukan kewajiban. Sehingga ketika kita tidak membaca surah yang lain setelah Al-Fatihah pada rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua, maka sah-sah saja sholatnya. Nah, kalau kita perhatikan hadis-hadis Nabi SAW, ada beberapa surah-surah yang dianjurkan untuk dibaca setelah membaca Al-Fatihah dalam sholat lima waktu. Nah, bagaimana sholat duhur, sholat asar misalkan, maghrib, isya, subuh. Nah, ala kulli hal, yang jelas boleh surah yang mana saja ya setelah Al-Fatihah. Nah, tapi ada juga surah-surah yang biasa dibaca oleh Nabi SAW ketika lima waktu sholat tersebut. Nah, apakah membaca surah tersebut sempurna ataukah boleh sepenggal-sepenggal? Nah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, wala afdal al-qira'ah bisurati tamah bil-ittifaq. Yang utama, membaca surah dengan sempurna. Ini menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini yang afdal. Adapun membaca sebagian surah, baik itu awal-awal surah 5 ayat misalkan sampai 10 ayat atau lebih, atau akhir surah atau pertengahan surah. Nah, Al-Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan, wa aqsarul ulama ala annahu la yukrah qira'atu awail suwar أو أوساطها أو خواتيمها في الصلاة. Kebanyakan para ulama tidak memakruhkan membaca awal-awal surat atau pertengahan-pertengahan surat atau akhir-akhir surat dalam sholat. Dan maksudnya tidak mengapa kita membaca misalkan surah Al-Fatihah, baca surah Al-Baqarah dari awal ayat sampai mungkin 5 ayat, 6 ayat, tidak mengapa. Atau membacanya di pertengahan surah. Atau membacanya di akhir-akhir surah, beberapa ayat akhir surah. Itu tidak mengapa. Dan hukumnya tidak makruh. Ini menurut pendapat jumhur ulama. Nah, walaupun ada sebagian ulama diriwayatkan dari Imam Ahmad yang mengatakan makruh kalau membaca dari pertengahan surat. Nah, tapi kalau membaca di akhir-akhir surat tidak mengapa. Nah, begitu juga masih diriwayatkan dari Imam Ahmad makruh membaca sebagian akhir-akhir surat. Ada beberapa riwayat daripada Imam Ahmad. Nah, walaupun sebagian ada yang mengatakan pernyataan makruh Imam Ahmad di sini makruh kalau seandainya terus-menerus melakukannya. Tapi wallahu a'lam, pendapat yang kuat dari apa yang kita sampaikan tadi, pendapat jumhur ulama yang mengatakan tidak dimakruhkan. Mau membaca di awal surah, pertengahan surah, atau akhir-akhir surah. Berdasarkan keumuman ayat Allah Subhanahu wa taala, faqra'u ma tayassara min al-Qur'an. Bacalah apa yang mudah daripada Al-Qur'an. Dan juga ucapan Rasulullah, summa qra' ma tayassara ma'aka min al-Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu daripada Al-Qur'an. Nah, yang tidak boleh itu kalau dia loncat-loncat. Ya. Setelah baca Al-Fatihah, dia baca 2 atau 3 ayat surah Al-Baqarah, misalkan. 3 ayat, loncat ke ayat yang ke-50, misalkan. Ya. 3 ayat lagi. Setelah itu loncat kepada ayat yang terakhir. Ayat tidak boleh. Nah. Ya. Ini tidak boleh. Atau mungkin dia baca surah Al-Baqarah hanya 10 ayat. Belum selesai sampai akhir. Loncat ke surah Al-Imran. Nah. Ini tidak boleh dikatakan tidak tertib. Tidak berurutan. Ya, sementara ayat-ayat Al-Quran itu hendaklah dibaca berurutan. Ya, kalau kita membaca. Ayat-ayat Al-Quran dibaca berurutan. Nah, ya. Jangan sampai kita membaca ayat kedua, yaitu loncat. Ayat ke-6. Ya. Beda halnya kalau kita membaca akhir surah. Nah, membaca misalkan akhir surah Al-Baqarah. Ya. Al-Baqarah, kemudian setelah akhir surah Al-Baqarah, kita nyambung dengan surah An-Nisa. Loncat. Melewati surah Al-Imran. Indah mengapa. Nah, dikarenakan tidak disyaratkan harus tertib as-surah. Berurutan surahnya. Rasulullah SAW dalam salat malam, beliau membaca surah Al-Baqarah. Nah, selesai Al-Baqarah, surah apa? An-Nisa. Setelah itu Al-Imran. Dilewat. Nah, ngaco. Ia menunjukkan bahwa tertib surah itu bukan suatu syarat dalam salat. Nah, tapi tadi kita sebutkan tidak boleh kita loncat-loncat dari awal, loncat ke pertengahan, loncat ke akhir. Nah, apakah boleh menggabungkan antara dua surat dalam satu rakaat? Serakaat misalkan dia baca An-Nas dengan Al-Falaq. Atau mungkin surah yang lain digabungkan. Nah, Al-Imam Ibnu Rajab rahimallahu taala mengatakan wa aktsarul ulama ala annahu la yuqra' al-jam'u baina as-suwar fi as-shalah al-mafruḍah. Kebanyakan para ulama berpendapat tidak makruh menggabungkan antara surat-surat dalam Al-Quran dalam sholat yang wajib. Nah, ini pun diriwayatkan dari Umar, Bidwi Ibn Umar, Umar Abdul Aziz, dan yang lainnya di antara para imam, Imam An-Nakhai, Imam Malik, dan yang semisalnya, dan yang lainnya. Nah, walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan makruh menggabungkan dua surah dalam Al-Quran. Pendapat yang kuat adalah memiliki surat dan sholat. Pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama ya, tidak mengapa menggabungkan dua surah dalam satu rakaat. Soal Fatihah, baca surah ini, baca surah itu, tidak mengapa. Ya. Rasulullah SAW pada salat malam tadi disebutkan. Nah, baca surah Al-Baqarah, kemudian baca surah An-Nisa, baca surah Al-Imran. Nah, bagaimana hukum mengulang-ulang surah dalam dua rakaat? Nah, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari seorang sahabat dari tempat Juhayna. Ana Nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihimul fajra faqara'a idza zulzilatil ardu zilzalaha fi raq'ataini kiltaihima. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat fajar bersama para sahabatnya. Beliau membaca surah Al-Zalzalah idza zulzilatil ardu zilzalaha ila akhirih dalam dua rakaat semuanya. Nah, sehingga mengapa mengulang-ulang surah yang dibaca pada rakaat yang pertama diulang lagi pada rakaat yang kedua. Ya. Nah. Dan juga hadis yang lain ketika ada sahabat yang dia membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya. Nah, ketika ditanya, dikarenakan sahabat ini cinta, senang dengan kandungan yang ada pada surah Al-Ikhlas, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah pun demikian. Nah, bukan alasannya dikarenakan ya mungkin dia tidak ada hafalan yang lain, tapi senang dengan kandungan yang ada dalam surah tersebut. Nah, maka di sini saya ingin menunjukkan tentang bolehnya mengulang-ulang surah yang dia baca pada rakaat yang pertama, kemudian dibaca lagi pada rakaat yang kedua, dan bukan suatu aib. Nah, beda kalau alasannya nggak punya hafalan yang lain kecuali surah itu, kulhu lagi misalkan, kan nggak ada hafalan yang lainnya. Dicarikan imam yang lebih banyak hafalannya. Barakallahu fikum. Nah, tetapi tentunya dalam masa COVID sekarang ini kita dianjurkan oleh pemerintah kita tidak membaca surah-surah yang panjang dalam sholat-sholat lima waktu kita. Nah, ya, sehingga kita pun menyesuaikannya. Dikarenakan masa pandemi seperti ini. Nah, bagaimana hukum meminta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ketika melewati ayat yang di dalamnya menyebutkan tentang rahmat Allah, atau berlindung dari adab ketika membacakan ayat-ayat di dalamnya berkenaan dengan adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam masalah ini disebutkan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Syafi'i wa ashabuna, berkata Imam Asy-Syafi'i dan juga teman-teman kami, maksudnya yaitu madhab Asy-Syafi'i. Yusannu lil qari fi salati wa kharijiha idza marra bi ayati rahmah ay yas'ala Allah ta'ala rahmah. Disunahkan bagi orang yang membaca Al-Qur'an baik dalam salat ataupun di luar salat, apabila melewati ayat yang di dalamnya menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah dia meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au ayat adab ayasta'ida minal adab, atau melewati ayat yang dalamnya tentang adab Allah Subhanahu wa taala, berlindung dari adab Allah Subhanahu wa taala. Atau di ayat tasbih ayusabbiha, atau melewati ayat yang di dalamnya tentang tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya dia pun mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan wa qulu hadza yustahabbu li kulli qari'in bi salatihi aw ghairiha. Ini semuanya disunahkan bagi setiap orang yang membaca salat, membaca Al-Qur'an. Baik dalam salatnya ataupun di luar salat. Ya. Sawa'un salatul fardhi wan nafil. Sama saja apakah salatnya salat wajib ataukah salat sunnah. Teh. Wal ma'mum wal imam wal munfarid. Sama saja apakah dia makmum, imam atau munfarid. Li'annahu du'a fastawu fihi kata'min. Dikarenakan ini merupakan doa sehingga semuanya sama. Ya, imam, makmum dan munfarid seperti halnya mengucapkan amin. Ya, ini berlaku bagi imam, makmum dan juga munfarid. Nah. Wa dalil hadhihi al-mas'alah hadis Hudzaifah. Dalil masalah ini hadis Hudzaifah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan salaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fa ma marat bihi ayatu rahmah illa waqafa indaha yas'alu. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah melewati ayat di dalam tentang rahmat beliau berhenti. Ya, pada ayat tersebut kemudian meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wala ayatu adab illa ta'awwada minha. Dan di dalam melewati ayat yang berisi tentang adab Allah Subhanahu wa taala, beliau berhenti, beliau berta'awud, berlindung. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari adab tersebut. Nah, ini dalil yang dijadikan sebagai hujjah. Teh. Dan juga hadis yang lain ya. Hadis dari Auf ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Nah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala setelah menukilkan madhab Asy-Syafi'i, beliau pun menukilkan madhab Al-Hanafiyah yang mengatakan karahatu dzalika, menyatakan makruh. Nah. Kemudian Imam Nawawi pun membantah pendapat Imam Al-Hanafiyah dengan dalil-dalil yang disebutkan tadi. Nah, adapun madhab Al-Hanabilah mengatakan istihbab disunahkan dalam sholat sunnah, bukan pada sholat wajib. Kenapa? Dikarenakan dalil-dalil yang menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melewati ayat tentang rahmat berhenti meminta rahmat kepada Allah, melewati ayat yang berisi tentang adab berhenti kemudian berlindung dari adab kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disebutkan dalam salat-salat sunnah. Nah, bukan pada salat-salat wajib. Dan ini yang dipilih oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Hanya silap di antara para ulama. Nah, wallahu a'lam. Kalau kita lihat, nah, khilaf yang kita sebutkan tadi, pendapat yang dipilih oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala, ini pendapat yang lebih kuat, insyaallah. Nah, itu berlaku pada salat sunnah. Nah, tidak pada salat wajib. Tapi tentunya kita pun tidak mengingkari kepada orang yang melakukannya pada salat wajib, mengambil keumuman hadis yang kita bacakan tadi. Hadis Abu Hudzaifah dan juga hadis Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, walaupun kata Imam Nawawi rahimahullahu taala bahwasanya dalil-dalil tersebut berlaku pada salat-salat sunnah dan tidak pada salat-salat wajib. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian kita pernah disebutkan tentang hukum membaca Al-Quran tidak sesuai dengan tartib mushaf. Ya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala mengatakan al-aksarun ala anna dalika ghairu makruh. Itu tidak makruh. Nah, loncat-loncat misalnya. Ya. Kita baca surah An-Naba, setelah An-Naba selesai, bukan An-Naji'at misalnya. Kita baca Al-Fajr, loncat ini. Tidak sesuai dengan tartib. Ya, mushaf. Ini tidak makruh. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat makruh. Ya, pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama yang menyatakan tidak makruh. Dalilnya, hadis Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam Sahih Muslim, Nabi SAW salat malam. Nabi membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, An-Nisa. Kemudian, Al-Imran. Ya. Kalau saya tertib dalam mushaf, setelah Al-Baqarah apa? Al-Imran, kemudian An-Nisa. Nah, sehingga tidak makruh. Ya. Kalau kita membaca, tidak sesuai dengan tertib mushaf. Tapi kalau ayat, mesti tertib. Ya. Kalau ayat, mesti tertib. Tidak boleh kita membaca surah Al-Baqarah, ayat yang ke-1, kemudian loncat ke ayat yang ke berapa gitu. Nah, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Masuk ayat kursi ini saja. Nah, ini apa? Nah, kalau surah, kalau ayat harus berurutan. Nah, tapi kalau surah tadi saya sebutkan, ya tidak dimakruhkan. Nah, boleh-boleh saja. Tidak sesuai dengan tertib al-mushaf. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Nah, untuk hari Sabtu mungkin nanti kita mulai membahas tentang fiqhul qurban insyaallah. Nah, fiqhul udhiyah. Masalah fiqhiyah berkaitan dengan udhiyah. Dikarenakan mungkin sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Nah, sehingga ya penting bagi kita al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. InsyaAllah mungkin pada hari Sabtu ya, dan mungkin hari-hari berikutnya kita akan membahas berkenaan dengan fiqhul udhiyah. Fikih tentang kurban atau udhiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nadhafi ila huna. Subhanak wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.